Selamat siang Pak Setia. Selamat siang. Silakan Pak. Memang pengaruh yang pertama, halo. Iya, silakan. Itu yang masalah pembebasan tanah itu memang masalah yang istilahnya yang serius juga ya. Tapi juga menurut saya itu Pak Jokowi kan baru berapa tahun terus kemudian berhenti. Menurut saya lain kali itu mungkin kalau ada undangan baru, kalau nyalain presiden, gubernur harus mundur. Jadi istilahnya fokus, gubernur itu kalau dicalonin jadi gubernur, ya gubernur kemudian bangun. Nah kemudian menyelesaikan pekerjaan itu serius, bukan sekat-sekat program ini, program itu, semua program. Banyak ada monorail, ada semua susun, waduh, semua banyak sekali orang. Mana hasilnya ini semuanya? Jadi seperti omong kosong gitu. Menurut saya lain kali undang-undang itu harus dirubah. Itu aja terima kasih. Terima kasih Pak Setia. Pak Andre. Ya wajar aja ini semuanya tertunda ya, karena kan pemerintah pusat lagi sedang menyiapkan pilpres. Pilpres dan Jokowi pun juga ya mungkin apabila Jokowi nanti ya berkuat atau menjadi RI 1 ya mungkin segalanya jadi mudah. Jadi mudah ini semuanya, maka langkahnya ya ini kita tunggu aja pemimpin yang terpilih nanti. Kalau saja Jokowi yang menang, ya dia udah punya pengalaman deh, pemerintah pusat susah memberi izin. Jadi jika Jokowi yang berkuasa ya, ya pemerintah pusatnya Jokowi, gubernurnya wakilnya. Jadi kan ini ada satu kemudahan nanti, mudah-mudahan lah semuanya di tahun depan berjalan dengan lancar. Makasih Bu. Ya Pak Robi, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Gampang Bu, kalau yang pusat yang lambat, cari aja Ahok lebih banyak yang dipasang di pusat, cari Jokowi yang lebih banyak. Banyak kok di Indonesia stoknya. Ya gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Selamat siang Pak Aryo. Selamat siang Bu. Silakan Pak. Saya pikir nggak begitu Bu. Saya pikir Bapak Jokowi itu bisanya cuma nyalain orang lain. Jadi dia itu merasa benar sendiri, pinter sendiri, jadi belum tentu dia bisa kerjasama. Makanya dia terlalu berambisius itu. Ya namanya juga masih 1,5 tahun. Mana sih ada yang bisa, dan pemerintah Belanda yang puluhan tahun aja belum bisa ngatasin. Itu omong doang Bu, terima kasih. Selamat sore Pak Hendro. Ya. Siang Pak Hendro. Ya, saya rasa Departemen Perhubungan, ya menterinya siapa tuh ya, perlu diperiksa oleh KPK ya. Seperti Dinas Perhubungan yang di HI itu kan, pejabatnya juga kena Kejaksaan Agung. Itu mungkin kata orang sumber korupsi itu. Jadi menekan, menghambat pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih Pak. Ya. Ibu Ibdi ya. Iya, saya. Silakan Ibu. Ini komentar saya sebagai rakyat kecil, orang awam. Saya tinggal di Jakarta sejak tahun 66. Paling tidak saya sudah beberapa kali melihat pada gubernur dan itu hasil kerjanya. Saya mengerti bahwa pekerjaan sekarang ini adalah sangat terlihat setelah sekian puluh tahun menjadi seperti ini. Dengan kata lain, seharusnya pemerintah pusat sangat mendukung. Nah, apapun yang dilakukan untuk kebaikan Jakarta, apakah itu mengatasi banjir, mengatasi macet, atau program-program yang lain. Nah, kendalanya gubernur yang sekarang ini Pak Jokowi adalah karena hadapan dengan pemerintah pusat itu sendiri. Saya bukan pencinta Jokowi, tetapi kalau Jokowi jadi presiden, dia sebagai orang nomor satu, dia cara berpikirnya tidak saja Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, ada kaitan dengan Jokowi, ada kaitan dengan bangsa dan seterusnya. Nah selama ini terkembang, karena itu. Jadi pendapat saya sebagai orang awam ialah, biarlah orang nomor satu di Indonesia ini yang cinta kepada seluruhnya, tidak saja Jakarta tetapi juga yang lain-lain. Karena Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Itu komentar saya kepada rakyat kecil yang tidak di Jakarta sejak tahun 65-66. Ibu terima kasih. Pak Mario. Ya selamat sore. Silahkan. Ya menurut saya ini mentalitas kita dalam bekerja itu sebenarnya sangat kurang ya, terutama di pemerintahan kita. bahkan swasta sendiri sekarang juga kayak etos kerjanya sudah menurun gitu. Jadi tidak ada sense of responsibility dan sense of urgency, ya, profesionalisme lah sikapnya. Jadi ibaratnya mereka datang kerja itu sepertinya hanya ya datang kerja apa yang cari kerjaan, ya makan gaji buta. Karena ya saya mengalami, jadi urusan simpel dan mudah itu bisa makan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Entah apa yang terjadi dengan sistem birokrasi kita. Ya mungkin ini mendekati pemilu juga, akibatnya semua orang punya kesibukan untuk kepentingannya sendiri. Jadi pemerintah itu bukan menjalankan pemerintahan, tapi sepertinya menjalankan kepentingan dari elit-elitnya. Ya cobalah kita perbaiki profesionalisme kita dalam kerja, dalam mengurus negara. Ya, ya sebenarnya saya sangat mengharapkan ada perubahan gitu loh. Secara pribadi, secara institusi, kenapa sih kita selalu seperti ini gitu ya, sedih yo kita pikir gitu ya. Iya, makasih. Pak Riki. Ya, selamat siang. Menurut saya Pak Jokowi sebaiknya jadi presiden supaya semua proyek-proyek Jakarta itu bisa jalan. Selain itu juga Pak Ahok juga lebih gampang untuk menyingkirkan orang-orang yang malas kerjanya, yang cuma cari duit dari proyek-proyek yang memanfaatkan jabatannya. Selain itu Pak Jokowi bisa menyingkirkan pejabat-pejabat yang malas di pemerintahan pusat itu. Terima kasih. Pak Gilbert. Ya, saya dukung juga Jokowi jadi presiden. Kalau Jokowi jadi presiden kan semua jadi beres. Dia mengatur Jakarta dari pusat. Ya, seperti ya Bapak itu tadi sedih kan. Betapa mengurus satu surat bisa berbulan-bulan. Saya pun demikian. Untuk urus satu surat izin bisa sampai setengah tahun, bahkan satu tahun. Padahal dalam satu minggu bisa selesai. Iya kan? Nah itu maling-maling itu kan disikat habis sama Jokowi. Makasih. Selamat pagi Pak Jimmy. Pagi. Silakan Pak. Seperti yang saya sering bicara, mayoritas pejabat kita dari zaman dulu itu duduk di posisi digaji, tidak bekerja untuk bangsa dan negara. Ya. Dan semuanya begitu, sehingga kita semua tidak merasa apa-apa. Padahal kita tidak maju alias jalan di tempat. Baru munculnya seseorang profil seperti Ahok, semua ini baru kelihatan bahwa kita selama ini jalan di tempat, boleh bilang, atau jalan seperti keong. Dan Ahok adalah penggebrak semua ini. Cuma sayang, apakah pejabat lain sekarang bisa mendukung ataukah hanya menghambat seperti dulu? Nah itu tergantung kita waktu nanti milihnya siapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Pak Andi, selamat pagi. Pagi, Pak Andi. Ya, saya Dona, Pak Andi. Pak Dona, ya. Silakan. Ya, mau komentar. Saya kira yang dibilang Pak Yaya tadi benar ya, bahwa saling mengklaim, saling menolak, saling ini semuanya gitu. Tapi apa yang di saya lihat sekarang oleh Pak Ahok, saya kira memang perlu dilakukan seperti kemarin dia bilang, sudah berapa puluh tahun tidak ada kereta api ke Pelindo, ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dia asal ngomong nggak apa-apa, memang langsung dibantah oleh Menek BUMN, bahwa itu bukan kewenangannya Menek BUMN. Tapi saya kira ini untuk mencuatkan ke permukaan gitu, bahwa itu isu itu harus muncul, bahwa ada yang tersinggung, ada yang salah dan sebagainya, ya biarkan saja supaya itu diketahui di mana letak masalahnya. Jadi itu, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Henry pagi. Pak Henry. Selamat pagi ya. Intinya kita sih sebagai rakyat ya Mbak ya, apalagi saya warga Jakarta ya, saya bilang itu jangan salahkan pemerintah pusat lah. Pemdanya juga harus bekerja sama lah sama pusat. Yang Pemda ini menunjuk-nunjuk pusat juga. Mereka ini Pemda, ada gubernur, ada wakil gubernurnya. Mereka kalau tidak bisa bekerja sama juga sama pemerintah pusat, dikit-dikit menyalahkan pusat. Pusat itu banyak yang mereka urusin, bukan DKI aja mereka urusin. Kalau mereka gubernur sama wakil gubernurnya sudah tidak bisa bekerja lagi, masalah naik biasa itu, lebih baik mereka mundur lah. Dan apalagi sekarang ini jadi presiden lagi mereka itu. Saya kata kuncinya, duduk bersama antara Pemda dengan pemerintah pusat gitu saja Mbak. Jangan saling menyalahkan lah sekarang ini. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Pak Andre, pagi. Ya, ya ini. Ya, Pak Jokowi itu pidatonya pendek-pendek, ya, tapi kerjanya panjang. Itu yang dikomentari sama Bapak Sukarno kemarin. Memang harus begitu, nggak perlu pidato panjang-panjang, hasil kerja kosong. Pidato cukup singkat, hasil kerja padat. Nah itu yang sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi JK ini. Makanya presiden yang masa depan itu ya harus seperti itu. Tunjukkan hasil, bukannya pidato panjang-panjang, hasil nol. Hanya mencekik leher rakyat aja misalnya. Itu regulasi peraturan aja yang nah, akhirnya melilit bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri. Nah, itu salah itu. Terima kasih Pak Andre. Pak Ahmad pagi. Ya, selamat pagi. Ya, ini karena semuanya kepentingan ya. Jadi kalau dulu Soeharto bagi-bagi proyek, gua dapat apa, gua dapat apa. Coba kalau nggak percaya, menterinya dikasih duit, gua dapat apa, langsung tanda tangan. Jadi Indonesia ini rusaknya sama Soeharto ya. Seorang Soeharto tuh mendidik orang, semua boleh nyolong, boleh rampok, semua boleh. Yang penting untuk kekuasaan gue itu. Jadi kita nggak mungkin bisa duduk bersama, nggak bisa, karena udah dirusak, cara berpikir kita udah dirusak. Makanya kita harus pilih Jokowi, revolusi mental, ya mental kita udah dirusak sama Orde Baru. Terima kasih. Pak Gilbert, selamat siang. Ya, kalau mau jujur ya, ini semua ada tanggung jawabnya yang terhormat Pak SBY ya, dan pembantu-pembantunya ya. Kalau mau maju ya harusnya didukung oleh pusat ya, seperti contohnya aja sampai sekarang terbengkalai itu ya proyek yang di terminal bus gitu ya, Lebak Bulus ya kalau nggak salah ya. Dan nah itu sampai sekarang masih belum terselesaikan gitu, itu karena hambatan oleh menteri menporanya itu. Itu kan dari Demokrat juga ya kan. Itu semuanya ya dari pucuk pimpinan yang bertanggung jawab. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Rosminan, selamat siang. Selamat siang. Menurut saya solusinya ya kita harus pilih Pak Jokowi supaya jadi presiden dan gampang untuk memberi izin kerjasama pusat dan daerah juga lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosminan. Selamat siang Ibu. Pak Arjo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selama pemimpin negara ini masih mementingkan kelompok atau partainya, ya pembangunan Jakarta gak akan lancar. Kecuali nanti tahun depan kita, tahun ini milih Pak Jokowi, terus gubernurnya Pak Ahok, itu pasti nanti Jakarta bisa maju Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arjo. Pak Jimmy, siang. Siang. Silakan komentarnya. Ya, selama Jakarta nanti masih kita pilih yang kelompok yang gemuk ya, kelihatannya akan tidak akan ada perubahan. Soalnya masih sama-sama mencari proyek, sama-sama mencari untung. Kalau mau aman Jakarta, mau cepat, harus kita pilih Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Ahmad, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Iya, kalau menurut saya inilah akibat daripada ini ya, gubernur dipilih langsung ya. Jadi kalau ketemu yang model begini nggak searah dengan pemerintah pusat itu akan jegal gitu loh. Jadi sebaik apapun gubernurnya itu akan dijegal. Makanya kenapa orang bilang kalau Jokowi jadi presiden itu lebih baik. Jadi dia punya program-program itu bisa jalan gitu loh. Sekarang kan masalahnya banyak yang nggak demen si Jokowi ini bikin prestasi, makanya dihambat kiri, dihambat kanan. Inilah masalahnya. Jadi ke depan itu harusnya gubernur dipilih presiden saja lah, biar bisa ini loh, bisa koordinasi gitu loh. Kalau beda-beda partai ini terus nggak bakal maju nih negara. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Bapak Hendra. Ya kalau kayak begini mau nggak mau ya coblos nomor 2, nggak ada jalan lain. Udah begitu aja, simple. Oke, terima kasih Pak Hendra. Siang Pak Leo. Selamat siang Bung. Ya silakan Pak. Iya, yang perlu kita sadari adalah bahwa di setiap wilayah itu ada pengkapingan kuasa-kuasa kepentingan. Jadi kalau terjadi kesulitan seperti yang kita lihat pada proyek MRT oleh pemerintah pusat yang lamban, itu karena banyak kepentingan yang terlibat di situ, membuat kelelahan politik. Oleh karena itu, adalah sebuah prestasi besar dari Jokowi Ahok. Ketika pimpinan ini berhasil membenahi pembenahan Tanah Abang. Tanah Abang itu pengkaplingannya rumit. Jadi kalau kita lihat betapa gigihnya Ahok berjuang sampai harus berkelahi dengan orang-orang partai PKS misalnya, itu menunjukkan bahwa pimpinan yang dibutuhkan oleh negeri ini adalah orang-orang kerja yang ngotot untuk rakyat. Itu adalah Jokowi Ahok. Saya menjagokan mereka ketika harus capres, tapi sayang ada tokoh yang sudah condong alay, Pak Prabowo, tidak memajukan Ahok untuk mendampingi Jokowi, malah mengajukan dirinya. Dan lebih sayang lagi, Pak Amin Rais yang juga sudah sangat alay membentuk koalisi alay. Ya, oke, terima kasih Pak. Bapak Ali? Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Pak Ali. Iya, kayaknya udah 30 tahun saya lihat nih baru ada orang seperti Pak Jokowi, Pak Ahok yang berani lelang jabatan lurah, camat, wali kota, bahkan kepala sekolah gitu ya. Karena memang mereka-mereka yang ngaku jadi pegawai negeri itu kerjanya lelet banget gitu loh. Jadi kita gergetan. Dan mereka juga, Pak Jokowi, Pak Ahok juga memang gergetan dengan mereka. Jadi saya pikir memang negeri ini mesti dipimpin sama orang yang namanya Pak Jokowi. Baru mungkin 5-10 tahun ke depan ini bangsa ini bisa lebih maju. Paling enggak ya bisa menyamakan lah posisi Malaysia gitu loh. Karena mereka punya komitmen memang untuk benahi negeri ini. Dari kelihatan yang sekarang mereka sudah bekerja gitu Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ali.